Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin sahabat muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bapak kepala desa lan ugi para sepuh, para sesepuh ingkang kula mulyakake, kula tresnani fillah. Kaum muslimin sahabat muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita ucapkan syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang nganugrahake dumateng kula panjenengan sami nikmat iman, nikmat Islam, lan ugi nikmat kesempatan kita lenggah wonten ing papan menika. Kados dene sampun dipun sedhatake bilih pembahasan dalu menika, insyaallah taala mendhet setunggal tema ingkang sak jatosipun niki tema ingkang luas, nggih, abot abot dari sisi luasipun. Nggih menika ilmu kedokteran Islam ingkang menakjubkan. Nggih. Namung saderengipun senajan niki pembahasan ingkang ageng panjang lan kados mboten rampung menika, ana ing kula kepingin kedik memberikan komentar napa ingkang kula wau sampun dipun sebatake wonten ing sambutan. Pentingipun kula panjenengan sami nggih memperhatikan masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah dipun bahas niki danipun kathah sanget wekdalipun niki sanes tema, saehingga kula ngambil salah satu sisi kemawon nggih ingkang kita monggo kita pendhet faedahipun. Bilih wonten ing hadis ingkang sahih dipun riwayatake dening al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kisah seorang Arab Badui ingkang mlebet wonten ing napa masjid. Dakhala Arabiyyun fil masjid fabala fi ta'ifatil masjid. Wonten tiyang Badui Arab gunung mlebet masjid, masjidipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid ingkang paling mulia sak sampunipun Masjidil Haram. Ingkang rawi nggih piyantun ingkang paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan para sahabat ingkang merupakan generasi terbaik di muka bumi. Rasul tasih lenggah, para sahabat ugi tasih kempal wonten ing Masjid Nabawi. Lajeng wonten tiyang Arab Badui, tiyang gunung niki. Nggih. Mlebet wonten ing masjid, tengok kanan, tengok kiri kok kebelet. Nggih. Kepingin buang hajat, pingin pipis, banget. Nggih. Akhiripun mojok wonten ing masjid, mojok wonten ing masjid, lajeng napa? Bucal wonten ing masjid, teng lebet masjid. Nggih, tiyang Badui. Mboten ngerti ilmu, jahil. Lan masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam rikala rumiyin mboten kados niki, nggih, tasih saking lemah niki. Ning senajan saking lemah, Masya Allah makmur. Memakmurkan sisi napa? Keramaiannya ugi perlu diperhatikan sebagaimana juga sisi fisik yang mendukung. Nggih. Ingkang kula maksud nika, nalika sahabat Badui menika pipis wonten ing lebet masjid, para sahabat sami ngadeg. Nggih, ngadeg, emosi tentunipun. Kepingin apa? Kepingin nyepeng, kepingin narik, kepingin nahan. Nggih. Nek bisa ditokake sak cepet-cepete ditokake pipis nang jaba wae kan ngoten. Sebab para sahabat ngertos menawi pipis wonten ing masjid nika bentuk kemungkaran. Ananging Badui niki mboten ngerti. Nggih, tiyang gunung kadang ngoten. Dari ngetah simulipun dipikir masjid niku kaya omahe dhewe. Ngeten, nek teng omah kan kaya niku. Napa malih adoh wepene, ya adoh kaline datang metu nggih sampun tipis teng jero omah mawon kan ngeten. Nggih. Ala kulihal, nggih, sahabat menika badui menika tipis wonten ing masjid, para sahabat menyat badhe menahan ananging Rasul mengatakan, "Da'uhu la tusrimu ben kewae nganti rampung, aja ditarik, la tusrimu." Rasul tidak mengingkari itu. Bukannya Rasul membiarkan kemungkaran. Rasul bukannya membiarkan kemungkaran. Ananging Rasul sallallahu alaihi wasallam nggih ningali ada dua mafsadah, dua kejelekan yang berada di hadapan orang ini. Kalau orang ini dibiarkan pipis, ya mafsadah, pipisnya ngenangin apa? Masjid. Ning nek ditarik, niki mafsadahe bahayane luwih akeh. Luwih kata. Nggih, sobi, tiang tasih pipis ditarik, napa ingkang terjadi? Nggih, pipise mboten sak panggonan tok ning keliling. Ngalor gitu, nganti tekan tembok barang. Bilih ngenangi awake badui niki. Nggih. Atau juga yang lainnya. Emosi terjadi perkelahian. Atau bahkan orang ini tertutup hidayah ini pun lesu. Mila Rasulullah SAW membiarkan sampai selesai karena nek dijorake mafsadahe langgung napa? Langgung alit. Subhanallah, ini fikih kebijaksanaan luar biasa dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak sambunipun rampung, nggih. Rasulullah SAW merintahake sahabat supados mendhet toya sak ember kebek supados dipun surake, dipun siramake wonten ing bekas pipis niku menyucikan tempat utawi nyucikake masjid nika kanthi nyiram toyo sak ember ageng. Ical pipisipun mresep, nah, suci malih. Kemungkaran hilang dan sahabat ini pun badui ini pun legowo kan ngeten. Ya. Wonten setunggal faedah ingkang dipun sebatake dening para ulama terkait dengan hadis nika. Nggih. Perlu nipun masjid nggadahi fasilitas yang terkait dengan buang hajat nika. Kados panci niki fasilitas nipun tasih sirah. Saya sepakat nih. Ya paling tidak apa yang bisa kita mampui. Ya, kemampuan orang kan berbeda. Anange wonten bilih kemampuan ingkang saged dipun apa? Dipun lakukan bersama. Ya, seluruh kaum muslimin mungkin bisa bersatu padu. Paling benten wonten tempat papan kangge buang hajat. Biasane pun kados kula panjenengan sami nek teng perjalanan safar glebet madosi napa masjid kan ngeten luar biasa niki tiyang muslim banget tresnane karo napa masjid nggih kepengin wudu kepengin pipis biasane pun mados napa masjid nggih lan kepengin ngamal beramal juga untuk masjid tadi mboten mung sekedar mampir kok niku mboten nggih saking banget tresnane karo masjid anake nalika sampun mandek wonten ing masjid kok mboten wonten fasilitas niki toyo mboten wonten nggih kan ya kemudian juga mungkin mboten wonten ingkang saged nutup aurat nggih. Nah, niki tentunipun perlu untuk diperhatikan minimal apa yang bisa kita lakukan dahulu. Dan ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pilih niku salah satu poin ingkang tadi kula komentari sedikit. Tentunya semuanya kembali kepada kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Fattaqullaha mastata'tum." Takwa kowe kabeh mastata'tum semampu kalian. Dan insyaallah kalau ada ta'awun wonten kerjasama ta'awun alal birri wa taqwa akan muncul napa? Akan muncul kekuatan pada diri kaum muslimin. Nika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perkawis ingkang perlu kita setatake tentang fasilitas ini terutama untuk buang hajat dan seterusnya. Karena alhamdulillah nggih kaum muslimin ngeten niku keadaan. Kula piyambak nek safar mumet nggih kepengin mandek ngasu madosi napa? Masjid. Alhamdulillah. Nika ingkang tadi kula sebatake sebagai napa tambahan kemawon. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tema ingkang kita pilih wonten ing wekdal dalu nika sak jatosipun masih berkaitan dengan tema pertemuan rumiyin. Kalau rumiyin kita sampun bahas setunggal tema nggih nika keindahan napa Islam. Agami ingkang sampurna, agami ingkang indah. Nah termasuk kesempurnaan Islam, keindahan Islam, napa ingkang tadi kula bahas sesarengan panjenengan wonten ing dalem menika bilih Islam sebagai agami ingkang sempurna, agami ingkang indah, nggih, di antara keindahan Islam, kesempurnaan Islam, Islam ugi ngajarake masalah pengobatan, masalah ilmu apa? Pengobatan itu. Nggih. Iki mboten wonten dalam agama-agama yang lain. Lalu malah agama gaweane menungso. Islam niki agama ingkang sumberipun saking sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pun sampai akhir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minallahi risalah. Risalah niku saking Allah, sedaya saking Allah. Wa 'alal rasuli al-balagh, tugas Rasul nyampe akhir. Wa 'alaina taslim, lan tugas kula panjenengan sami nampi nampa sami'na wa athana. Niki. Niki ucapan para ulama, minallahi risalah. Risalah niku saking Allah. Islam niku saking Allah. Jadi nek saking Allah mboten bakal apa? Salah. Mboten bakal kurang. Mboten bakal wonten awonipun mboten wonten sebab sumberipun saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tugasipun al-balagh nyampaikake dumateng manungsa. Lan sampun dipun sampaikake mboten wonten sekedhik kemawon ingkang dipun simpen dening Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten wonten. Wa alaina taslim, lan kewajiban kula panjenengan sami mboten sanes ngene nika taslim. Ya, taslim niku nggih tunduk. Mula agama Islam dijenengi Islam. Islam niku maknane apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Tunduk patuh dumateng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Kanti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ngelampai ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, membenarkan semua berita-berita ingkang datang dari Allah Subhanahu wa taala lan Rasulipun Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nggih, niki Islam. Termasuk keindahan Islam. Islam niki ngajari masalah niki. Masalah pengobatan, obat kedokteran. Jadi ampun ngantos dadi wong Islam kok isin. Nggih. Baik. Anak teng pondok napa isin. Niki mboten ngeres niki. Dadi cok kualik-kualik sak niki. Anake matematikane 6 isin. Nggih. Agamane 5 biasa wae. Nah, iki contoh napa jane? Cara pandang yang aneh niki. Matematikane 6 nesu-nesu karo anake. Ning ora bisa maca Quran, biasa wae. Nah, niki kan mboten leres. Artosipun nggih. Ampun namung dunia kemawon ingkang dipun pikirkan ini penting untuk kemaslahatan kaum muslimin. Anake ampun lajeng tergeser nilai-nilai Islam niku. Nggih. Dia memiliki ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin dari sisi pertanian pun, kedokteran pun. Anaknya ngampun lah dengan supe niki maos Al-Quran pun, hadis pun, sholat pun, cara wudhu pun. Nah, terus ampun ngantos kula panjenengan sami kaum muslimin, kok mboten semangat mempelajari Islam. Sebab Islam niku agama ingkang sempurna, termasuk masalah ingkang tasih kita badhe bahas sesarengan inggih menika masalah pengobatan menika. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita awali pembahasan kanthi nyebatake pinten-pinten hadis ingkang dipun ngendikaake dening Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing hadis ingkang sahih dipun riwayatake dening Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasul ngendika, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Ora ana penyakit yang Allah turunkan ke muka bumi ini, melainkan Allah akan menurunkan juga obatnya. Mboten wonten penyakit ingkang Allah takdirake, Allah ciptake penyakit menika kejawi mesti Allah Subhanahu wa taala ugi nurunake napa? Obat itu. Subhanallah. Nika hadis Bukhari. Wonten ing hadis ingkang sanes, wonten ing riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Likulli da'in dawa." Kabeh penyakit iku mesti ana obate. Kabeh penyakit iku mesti ana obate. Fa idza usiba dawa'ud da, menawa penyakit iku ketemu obate, baro'a bi idznillah, bakal mari, bakal ilang, bakal napa? Sirna penyakit niku ning sedaya bi idznillah kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nika sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing hadis ingkang sanes Rasul sallallahu alaihi wasallam ugi ngendika, tadawau, golek obat, berobatlah kalian, fa inna allaha subhanahu wa ta'ala, sebab Allah subhanahu wa ta'ala, lam yadha'da'an, boten nurunake penyakit, illa wadha'alahu dawa'an, kejawi kecoba Allah ugi ngletakake nurunake nadirake napa obatipun ghairu da'in wahid, kecuali siji penyakit, kecuali penyakit siji niku ora ana obate. Nggih nika al-haram, tuwa sepuh mati, niki menen-menen napa obate. Nek sampun peot nggih, sampun ompong ngerasa pop niki tuwa ompong peot niki wae. Nek sampun top niki mboten wonten obate, Mas. Nggih. Sedaya mawon. Nggih. Kula panjenengan sami ngeten. Nek rambut sampun putih mboten sakit napa? Mboten sakit dipun obati. Ananging niki wonten hikmahipun. Nggih, wonten hikmah supados tiyang niku kengetan. Nggih, wekdal ngadep Allah Subhanahu wa taala niku sampun tambah napa? Tambah sakit, tambah sakit. Nggih. Luwih abot wong mati mendadak daripada tiyang ingkang napa? Mendapatkan peringatan-peringatan. Nggih, napa mboten? Nggih, rambut putih, aduh, wis tambah nang. Nggih. Baik. Iki ndak sakit tiang tambah napa? Semangat. Ning sedih menawi wonten tiang ingkang sehat, tasih enom, tasih bugar, mboten ngerti napa-napa, terus napa? Nah, pecah. Dereng beto bekal, dereng beto persiapan. Padahal sedaya tiang niku mesti bakal ngadep sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki tiga hadis. Nggih, ingkang kita awali pembahasan nika kanthi hadis-hadis ingkang sampun kita midhangetake sesarengan. Saking hadis-hadis menika wonten pinten-pinten kesimpulan. Nggih, wonten pinten-pinten kesimpulan, mangke saged dipun tetok undur. Kesimpulan ingkang kaping sepindah, bilih kabeh penyakit niku kecuali wau, nggih, penyakit tua. Niku wonten apa? Obate. Niki ndadosake seorang niku enggak ada semangat, semangat hidup. Semangat hidup. Sakit, dikantuk penyakit, dia terus berusaha mencari apa? Obatipun. Lan subhanallah, sabda Rasul niki betul-betul menakjubkan memang. Beberapa puluh tahun yang lalu wonten penyakit-penyakit ingkang dipun sebat dening para ahli kedokteran, nek penyakit iki ora ana obate. Nggih. Rangi pinten taun kemudian ditemukan obat. Niki berarti bukti sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nggih. Ananging Rasul ngendika alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Ning wonten tiyang ingkang ngertos obate lan wonten tiyang ingkang mboten ngertos napa obate. Malah kadang obat iku sok mboten sengaja. Baik, cukup godong iki, nggih, niki terus diobati alhamdulillah biinillah kanthi izin Allah napa? Santun. Nika ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wonten agama Islam, nggih. Allah Subhanahu wa taala ngajari kula panjenengan sami napa? Pengobatan nih. Kesimpulan yang kami sepindah nih wau. Kesimpulan yang kami kalih dipun syariatake untuk kula panjangan sami berobat dan mencari obat. Sehingga tidak masalah seorang kemudian berusaha untuk mengetahui obat, mempelajari ilmu pengobatan. Sebab Islam niki sampun apa? Sampun apa? Sampun ngajari. Malah mangke insya Allah kita demugi pinten-pinten contoh obat ingkang dipun ajarake dening Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nalika kita membicarakan masalah obat, napa ingkang dipun maksud dengan obat? Pengertian obat niku napa? Napa pengertian obat niku? Baik. Obat pengertianipun niki sanes pelajaran kedokteran niki. Anake niki Islam sampun ngajari. Kita simpulake dari segala yang disebutkan dalam hadis dan seterusnya, nggih, ingkang naminipun obat ad-dawa menurut pengertian syar'i obat niku ayyumadatin mubahah au sababin syar'iyyin yustahdam fi taskhis au mu'alajatil adwa allati tahullu bil insani au takhfifiha au alwiqayah minha. Niki pengertian apa? Obat. Kula terjemahake pengertian obat. Obat niku kabeh materi-materi ingkang mubah utawi sebab-sebab ingkang syar'i. Wonten kalih niki. Obat niku ingkang apa istilah semua madah kabeh materi sing mubah. Sedaya materi ingkang napa? Mubah. Sebab nek mboten mubah kudu obat niku. Nek mboten mubah sanes napa? Obat. Contone wonten tiyang ingkang berobat kok dengan menggunakan khamer, dengan menggunakan arak. Niki mboten kaitung napa? Obat. Sebab mboten mubah niku. Ora mubah. Mubah niki kudu kudu mubah, mubah lir nggih. Mubah boleh maksudku. Kabeh perkara-perkara sing boleh dipakai. Makanan atau minuman, ini pengertian obat. Utawi ingkang kaping kali sebab-sebab syar'i. Wonten jenis pengobatan ingkang bentukipun sanes barang, sanes toyo, sanes daun-daunan, sanes madu, ananging sebab syar'i, sebab ingkang dipun tentuake dening Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab syar'i. Contohnya doa lan maos Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah obat. Nah niki ingkang boten diketahui dan tidak dipelajari dalam ilmu-ilmu kedokteran. Wonten ing Islam dipunterangake dua jenis obat sekaligus. Obat ingkang sifatipun ketingal, nggih, kados madu contohnya, nggih. Utawi ingkang boten apa? Boten ketingal. Sebab ingkang sifatipun sebab ingkang maknawi, syar'i. Nggih menika kanthi maos Al-Qur'an, nggih. Utawi doa-doa ingkang dipun ajarake dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Mbok mangke terlalu jauh niki. Mugi-mugi saged dipun pahami. Nggih. Pilih Islam dari sisi pengertian obat niku langkung luas tinimbang napa? Ilmu kedokteran yang bukan Islam. Sebab Islam niku nggabungake dua jenis pengobatan sekaligus. Ingkang kaping sepindah ingin niko barang-barang ingkang sifatipun boleh mubah untuk digunakan, contohnya madu lantak itu tipun, utawi ingkang kaping kalih sebab-sebab ingkang syar'i ditetapkan oleh syariat sebagai apa? Obat. Contohnya pun Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bilih kula badhe nyebatake contoh pengobatan Al-Qur'an. Niki mangke saged langsung dipun amalake. Insyaallah taala. Dipun sebabake wonten ing surah Al-Isra ayat 82 kali. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Nah. Wanazilu minal Qur'an lan ingsun Allah Subhanahu wa taala nurunake Al-Qur'an sing Al-Qur'an iku syifa dados napa obat. Sofi, pandengaran panjenengan sami midhangetake firmanipun Allah nika. Pangendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an niku napa obat. Obat secara umum, sebab Allah mboten ngendika wonten ing ayat menika obat badan atau obat rohani niku mboten. Berarti Al-Qur'an niku obat penyakit-penyakit badan lan obat penyakit-penyakit apa? Rohani. penyakit rohani nggih contone kemunafikan nggih, kefasikan, kekufuran nggih, syirik. Niki penyakit-penyakit apa? Rohani. Hasad, iri, dengki. Niki penyakit-penyakit apa? Rohani. Niki termasuk obat ingkang paling bermanfaat nggih menika Al-Qur'an menika. Subhanallah. Patah para sahabat ingkang rumiyin kufur, musyrik. Nalika midhangetake Rasul maos napa? Al-Qur'an ngertos maknane, faham maksudipun, langsung mlebet wonten ing manah para sahabat ninggalake agama nenek moyang, mlebet agami napa? Islam, dados tiang-tiang ingkang mulya. Nggih. Wonten setunggal kisah niki. Kados riyen sampun nate kula sebatake. Wonten tiang kafir di Amerika ini dikisahkan mlebu Islam karena membaca ayat. Nalika dereng muslim masuk ke toko buku, mlebet teng toko buku, ya. Dia mengambil ada buku, mboten ngerti nek niku Al-Qur'an. Ya, orang kafir sanes muslim dibuka sampai Allah takdirkan dia membaca ayat dalam surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Dina kiamat iku wis cepak wektune. Hampir datang hari kiamat. Wansyaqqal qamar lan bulan iku wis terbelah. Bulan itu telah apa? Terbelah. Telah terbelah. Ketika orang ini membaca nalika maos ayat menika ditutup Quran dibalangake, apa iki? Buku apa iki? Tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ngaten. Sampun ditinggal suwe. Suatu saat tiang niki ya melihat sebuah acara ya dari badan antariksa ya, yang menyebutkan bahwa bulan itu ada tanda-tanda pernah napa? Terbelah. Pernah terbelah. Sebab bulan niku panci sampun nate terbelah rikala zamanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun nate terbelah. Ini mukjizat ingkang luar biasa. Wong-wong Quraisy, ya orang-orang Quraisy ya, ketika itu mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nek panten agama Islam ki bener, bener kae bulan dipisah dadi loro." Utawi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kowe kepengin tak tuduhake mukjizat ayat Allah Subhanahu wa taala, bulan dibelah. Subhanallah, bulan itu terbelah dadi kalih, nggih, di antara dua gunung atau di antara gunung. Betul-betul terbelah. Kabeh wong Mekah niku ningali bulan itu terbelah. Allahu akbar. Ananging wong-wong Quraisy, wong-wong kafir nyongko nuduh nek niku sihir. Subhanallah. Padahal sama sihir. Anangin nalika dipun takoni wong-wong Yaman, orang-orang Yaman, orang-orang Palestina, orang-orang di sekitar tanah Arab menyaksikan kejadian ini atau tidak? Jawabannya podo. Semua menyaksikan kejadian itu. Berarti niki dudu napa? Sihir. Nah, sihir niku terbatas. Niku kabeh wong meruh. Subhanallah. Nah, nalika tiang kafir niki melihat laporan badan antariksa ini, langsung kelingan beberapa waktu yang lalu dia membuka sebuah buku. Ini saya nggak ngerti nanti gue saat apa sih apa? Al-Quran ayat Allah dalam surat Al-Qamar nih. Wah, sing tiang niki golek malih, balik malih, golek buku niku nopo, dicari dalam buku toko buku tadi, ketemu ternyata itu adalah kitab suci nih pun tiang nopo Islam, lebet agama Islam. Jadi obat. Al-Qur'an niku obat bagi penyakit apa? Penyakit hati. Saya tu masyarakat muslimin. Kula panjenengan sami tasih kathah masalah, kathah problematika hidup. Panjenengan lenggah wonten ing dalem, lenggah wonten ing masjid, maos Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Dipun resapi maknanipun. Saestu mesti kula panjang sani bakal pikantuk pengaruh yang luar biasa, akan menyembuhkan penyakit-penyakit apa? Hati. Kula panjang sani. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Al-Quran ugi obat penyakit apa? Badan. Jadi mboten namung obat penyakit rohani kemawon. Ananging obat penyakit apa? Badan. Kados dene kasebat wonten ing setunggaling hadis ingkang sahih. Hadis ingkang sahih wonten ing riwayat al-Imam al-Bukhari lan al-Imam Muslim sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Sahabat Abu Sa'id al-Khudri sak rombongan sak kanca melakukan safar perjalanan. Wonten ing tengah dalan mampir wonten ing setunggal kampung. Ananging penduduk kampung niku orang ngormati para sahabat. Tidak dijamu bahkan dihinakan. Akhiripun para sahabat ngaso wonten ing pinggir dusun. Ora dihormati masalahnya. Ya ta. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepala kabilah desa niku tersengat hewan berbisa nganti lumpuh. Lumpuh. Sehingga penduduk desa ini pun yang kena ini apa? Ketua kabilah digolek pengobatan ini. Semua mencari obat segala macam obat. Ning mboten wonten ingkang napa? Cocok. Kepaksa tiang-tiang dusun menika mendatangi sahabat Abu Sa'id al-Khudri ingkang nginep wonten ing pinggir napa? Dusun. Mau ora dihormati. Didatangi Abu Sa'id al-Khudri sak kanca. Ditanya. Nun sewu, Pak. Ibatan dawane. Napa panjenengan saged ngobati niki? Ketua kampung kabilah. Dia terkena sengatan hewan berbisa lumpuh. Lajeng sahabat Abu Sa'id al-Khudri mengatakan, "Insyaallah bisa. Ning aku duwe syarat. Nek engko wis tak obati, maksudnya upaya untuk mengobati, saya minta bayaran kambing, beberapa ekor kambing. Sebab ini safar butuh napa? Butuh bekal. Nah, mau ora dihormati." Ngeten. Akhiripun disepakati perjanjian. Sahabat Abu Sa'id al-Khudri mendatangi orang tersebut ingkang tasih lumpuh banjur dipun waosake surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa? Dipun waosake surah Al-Fatihah. Subhanallah. Tiang menika ingkang lumpuh iki langsung menyap. Kasus betul apa? Betul sakit nih. Sampai digambarkan dalam hadis, kaya dene onta yang dilepas dari ikatannya. Onta yang dilepas ikatannya langsung menyat nih. Ini onta. Nah, alhamdulillah mantap. Berarti apa? Al-Quran ugi obat penyakit apa? Badan. Penyakit badan. Kasus dene Al-Quran ugi obat penyakit penyakit hati kalau. Akhiripun sahabat Abu Sa'id al-Khudri dikantuk bayaran napa wedhus ingkang lumayan kathah mboten ngetes sata ibu dikantuk sata ibu pinten sing jelas kathah niki wedhus itu. Ananging nalika wedhus dipun beto sak rombongan padha ribut terjadi keributan. Iki halal apa ora iki? Enten. Halal apa ora? Denget para sahabat. Tiang ingkang atos-atos banget para sahabat. Ngati-ati banget. Tak menikah harta sudah di tangan. Anangin arep nyembelih beten apa? Beten adrih ini kok. Halal apa orang halal? Akhiripun wis kaya ngene wae. Prasa dinggo, prasa disembelih. Saiki gawa dhisik tekan Madinah. Engko nek wis tekan Madinah, ayo padha takon Rasul sallallahu alaihi wasallam, iki halal apa ora? Pun sepakat. Rombongan wangsul dumugi kota Madinah, beton apa? Kambing ingkang kathah menika lajeng tanglet dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngisahake kisah menika. Lajeng Rasul ngendika, "Wa ma adraka annaha ruqyah?" Kok kowe ngerti nek Al-Qur'an itu ruqyah? Kangge napa? Obat. Subhanallah. Rasul ngleresake bilih Al-Qur'an niku panci napa? Obat. Lan nalika dipun tanglet tentang hukum napa? Bayarannya ini Rasul mengatakan boleh untuk dimanfaatkan, malah Rasul nyuwun bagian. Nyuwun bagian ini supados tiyang tambah yakin nek niki halal niku. Maksudipun ngeten. Nek Rasul dahar berarti kan mantep. Rasul mawon dahar. Nggih. Ngeten. Jadi perbuatan Rasul ini semuanya bukti. Nek Rasul munjuk sesuatu, dahar sesuatu, berarti sesuatu tadi napa? Halal kan ngoten. Nek haram ora bakal Rasul napa? Dahar ngoten. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki perkawis ingkang mboten wonten, tidak ada ya di dalam ilmu kedokteran yang diusahakan oleh manusia. Sak menika ilmu kedokteran yang berkembang itu terfokus kepada obat jenis yang pertama, nggih napa lho. Nggih menika obat ingkang sifatipun materi niki. Nggih. Niki iki syar ini juga dianjurkan anangin wonten jenis obat ingkang mboten apa? Mboten dipun mangertosi kejawi kanthi kula panjenengan sami nglaksanakake ajaran apa? Islam. Nggih. Contohipun ayat menika, ayat-ayat Al-Qur'an sedaya obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Qur'an niku napa? Obat. Niki saged langsung dipun praktekake. Gerah napa kemawon, nggih. Seorang bisa menggabungkan dua jenis obat menika. Panjenengan misalipun kok sakit napa kepala utawi tersengat hewan berbisa, dipun mau sakit mau Al-Qur'an, Al-Fatihah sambil ditiupkan. Sebab Al-Qur'an niku kalamullah, firmanipun sinten? Allah Subhanahu wa taala, mubarakah dibuat di napa mubarakah? Barakah. Nggih. Lan iku obat. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk ugi obat yang sifatipun niki wau maknawi, Al-Qur'an juga doa-doa ingkang dipun ajarake dening sinten? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Niki obat ingkang insyaallah sedaya muslim saged ngamalake. Obat nggih menika doa ingkang dipun ajarake dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan sami kan yakin bilih penyakit niku Allah ingkang nyiptakake. Obat ugi Allah ingkang napa? Nyiptakake. Berarti menawi kula panjenengan sami kepingin pikantuk kesembuhan nggih nyuwunipun dhateng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jangan bergantung kepada dokter. Niki malah dadi ora bener niki. Nek ora dokter kaya aku ora mari. Nek ora dokter kaya aku mati. Nah, ini mboten bener niki. Lho sing menghidupkan siapa? Yang mematikan siapa? Kadang wonten ucapan-ucapan kaya niku. Nggih. Mila kula panjenengan sami monggo. Berdoa nggih, kanthi doa-doa ingkang masyru' ingkang dipun syariatake dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contonipun. Wonten setunggal hadis ingkang dipun riwayatake dening Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Imam Abu Dawud rahimahullah nggih ngriwayatake setunggal hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika, Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika ingkang maknanipun sapa wonge tilik wong lara menjenguk orang sakit. Banjur maca donga, maca kalimat As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Ping pitu. Jumlah pitu niki saking Rasul niki. Nek nentokake jumlah nggih mboten ngarang-ngarang niku mboten. Rasul ingkang ngendika. Kula panjenengan sami tilik tiyang ingkang gerah. Lajeng maos doa menika ping pitu. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim. Aku nyuwun, saya minta kepada Allah al-Azim, Zat yang Maha Agung. Rabbal arsyil azim, Rabb tapi ingkang nguasai arsy ingkang agung. Ayyashfiyak. Muga-muga Allah mareake penyakitmu. Nggih. Diwaos ping pitu. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Rasul ngendika wong iki bakal mari. Kecuali penyakit ingkang dipun takdirake ndadekake wong niki pejah. Ya. Sebab salah satu sakit orang itu mungkin sakit yang merupakan penutup dari kehidupan. Nah niki mboten sakit mantun. Kata suwu sampunipun sebab penyakit ingkang mboten sakit mantun apa? al-haram, ketuaan maksudipun sugih napa? Kematian. Iki mboten saged manten. Mila ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niki ugi obat ingkang dipun ajaraken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As'alullah al-'azim, rabbal 'arsyil 'azim ayyashfiyak. Dipun waos ping pitu, nggih, wonten ing sisi orang yang sakit biiznillah, kanthi izin Allah Subhanahu wa taala, tiyang menika bakal apa? Bakal manten. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Niki kula rada kecepetan niki tadi. Tapi kula berharap mungkin-mungkin saged dipun pahami. Saged dipun pahami mboten niki insyaallah. Nggih, mungkin-mungkin saged dipun pahami. Paling mboten panjenengan kundur wonten ing dalem, nggih. Kados wau sampun dipun peseni. Nah, ditakoni ibuke, ditakoni napa? Nah, garwane, "Pak mau apa, Pak?" "Wis mbuh ora ngerti, aku mau ngantuk." Mau, wah, kan ini marah-marah nih kita. Anak yang sedoyo yang kang rawuh, pikatuk barokah insya Allah. Senajan, kadang ngantuk, enten ya. Kutai. Insya Allah yang kang rawuh nih sampun pikatuk keutamaan paling penting rawuh nih sampun kata nabo faidahipun. Rasulullah SAW ngendika, majtama kaumun fi baitin min buyutillah. Ora ana suatu kaum ingkang kumpul wonten ing masjidipun Allah, dalemipun Allah. Niki niku dalemipun Allah. Kumpul di rumahnya Allah, sinau Al-Quran, sinau hadis, sinau agama, illa nazalat alaihi musakinah, mesti bakal turun sakinah, ketenangan, saya itu. Kalau yakin pada dengan ngerawas sakinah, gimana itu? Sakinah, ketenangan. Wow, mumet, kata urusan, nanti ke lenggah negeri, kelalen kabeh, gimana? Sakinah, tenang. Wa ghasyat humur rahmah, dipun liputi rahmah, wahafat humul malaikat, dirubung malaikat-malaikat Allah. Wadzakarohumullahu fiman indah, lan disebut-sebut wonten ing majelis wonten ngartanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami nek wonten Pak Camat rawuh, Pak Bupati rawuh, senenge ora umum. Semangat kan ngoten. Nggih. Pak Lurah rawuh, normali Pak Presiden apa? Rawuh. Kan. Nah niki sing rawuh niki sampe sembarangan niki, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kula sedaya niki penuntut ilmu. Nggih. Wonten tamu-tamu ingkang kathah ingkang Allah tugasi khusus nggih menika malaikat-malaikat Allah ingkang napa? Ingkang kempal. Paling mboten lenggahipun kula panjenengan sami menika pikantuk menika. Rahmat nggih, ketenangan dipun rubung malaikat, dipun sebat-sebat Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pinten-pinten kesimpulan sampun kita pendet sesarengan kula. Pilih kedokteran Islam niki langkung sempurna nggih tinimbang kedokteran-kedokteran apa manusia nggih ingkang apalagi orang-orang kafir ingkang apa ingkang mempelajarinya. Sebab dari sisi apa? Dari sisi agami Islam niki pengobatannya itu bukan hanya dari sisi apa? Dari sisi materi ingkang ketinggal lahiriah, ananging ugi pengobatan dari sisi apa? Maknawiyah, rohaniyah. Contohnipun pengobatan kanthi membaca napa Al-Qur'an. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wonten setunggal contoh malih. Niki wallahu a'lam mugi-mugi menawi Allah Subhanahu wa taala gampilake kula panjenengan sami saged kepanggih malih. Nggih. Kita lajengake pembahasan menika. Ini masih sangat banyak. Nggih. Nanging paling boten kesimpulan niku wau sampun dipun pahami. Kula sebat setunggal contoh. Terus ini sampun pun kula sebatake. Nanging kula ulang lagi. Di antara penyakit niku wonten ingkang sebabipun gangguan jin. Kesurupan. Dokter-dokter ingkang kafir, sanes muslim. Ini ki mboten percaya wonten apa? Wonten jin. Ora percaya. Jadi kabeh penyakit niku dinilai secara perhitungan apa? Manusiawi, lahiriah, ilmiah. Padahal Islam juga ilmiah, bahkan tidak ada yang lebih ilmiah daripada no, Islam. Sehingga orang bakal ketemu pengobatan cara apa wae, wong ini sebabnya adalah jin mboten saged. Sihir misalnya. Tiang ingkang sehat, nggih, walafiat ngerti-ngerti wetenge gedhe. Nggih. Baik. Gedhe. Di ronsen mboten nonton apa-apa niku, tapi kadang ketinggal. Nek dimek lho iki kok kaya botol nang. Dironsen ora ana apa-apane. Nah, ketika di ronsen tidak ada apa-apanya, ya dokter mengatakan, enggak tahu ini sakit apa, coba pakai obat ini. Ini nek dicekel nih gitu loh, botol. Dicekel apa? Panci. Luar biasa. Saya itu nih, begitu ngarang saya punya. Ya kan. Kita punya apa namanya? Ada seorang teman kita, teman dekat, nah. Dia menceritakan wafatnya bapaknya. Bapaknya itu sedo dengan sebab itu. Ya. Disihir. Ya. Lah, santet nek bahasa ngene iki. Betul ibu napa? Iku wae. Panci lan sakit itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wonten ugi kanca ingkang trios menimpa keluarganya. Bisul ageng. Nalika petah isine apa? Paku-paku alit. Nah, iki nek secara ilmu kedokteran ora nemu nalar niku. Nah, penyakit-penyakit ingkang kados mekaten menika mboten saged dipun obati kanthi napa? Kanthi niki, mboten saged. Mbok sak pinter-pintere dokter spesialis nggih, nek pun ngadepi kaya niki mboten saged. Ingkang saged ngobati namung sinten? Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, biinnillah azza wa jalla. Niki pengobatan ingkang tidak ditemukan dan tidak dipelajari dalam ilmu kedokteran-kedokteran umum niki. Niki ingkang sak catosipun dadosaken dokter-dokter Islam niki lebih bersemangat di samping mempelajari ilmu kedokteran itu juga mempelajari ilmu kedokteran apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Penyakit-penyakit ingkang sebabipun sihir, nggih, syaupon lan sabetulipun niki dipun obati kanthi napa? Kanthi ruqyah. Maos ayat-ayat Al-Qur'an niku. Maos muawwidzatain, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kanthi pinten-pinten cara, ya, di antaranya kita tiupkan. Ya, dipun tiupake. Sambil kita sedikit meludah atau mungkin dengan dipegang kanthi maos napa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Biiznillahi azza wa jalla kanthi sabar, kanthi terus berupaya niki datosake sebab mantunipun tiyang nika saking sakit niki. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya pernah melakukan perjalanan bersama dengan seorang teman. Mampir wonten ing Jakarta. Baik. Berhenti di salah satu kampung. Kesel ngasuh ngriku. Ya. Baik. Qadarullah wa masya'a fa'al. Tetangga sebelah ya, seorang wanita terbang ke atas nah, munggah ke atas genteng. Wong wadon bisa apa? Bisa munggah. Bisa munggah. Niki sanes kekuatannya. Sanes kekuatan dia. Bukan kesurupan orang ini. Nah, kebetulan rumah yang dia minta apa namanya yang kita tempati itu jaluk tolong, minta tolong dengan teman saya. Mas nuwun sewu nika mbok di pripun nika lah namanya. Wah, kita bingung juga nah, bingung nih. Oh, ngadepi wong wadon di sana, wong lanang wis rada mending wong wadon iki masalah. Nggih. Repot. Bismillah mboten apa-apa Pak, mugi-mugi saged. Kebetulan waktu itu kita membawa air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Air Zam-Zam, kita baru pulang dari Madinah ketika itu. Berhenti di Jakarta. Asal air Zam-Zam itu kan obat, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Obat ini Zam-Zam. Zam-Zam lima suri balahu. Ma'un mubarak. Toyo ingkang dipun barokai. Diminumkan air tadi. Dan kebetulan kita juga membawa korma, korma Nabi. Terkenalnya korma apa? Nabi. Korma ajwa. Lan Rasul sampun ajeng ngendika tentang keutamaan korma ajwa engko, barang siapa yang mantasabbaha bi sab'at tamaratin, sinten tiyang ingkang sarapan dengan 7 apa? 7 butir korma ajwa ini, korma yang tumbuh di kota Madinah, biidnillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saged dados penangkal sihir. Biidnillah azza wa jalla. Niki ilmu-ilmu ingkang mboten dipun mengetahui, dipun ketahui oleh apa? Ilmu-ilmu kedokteran itu. Niki lulusan konsul kula beton iku. Diminumkan Zam-Zam, diberikan apa namanya, korma mereka, kemudian dimasukkan di kamar dan ditutup dengan korden, karena ini perempuan kan, ya, kita tidak ingin berusaha mengobati berhadapan dengan dia kan, mahrom dan utuh mahromnya malah medeni kan kau ini, dan pokoknya di sekeli ini keluargane, namanya orang kesurupan kadang terbuka dan seterusnya kita tidak ngerti. Ya kan? Wis dipun tutupi tabir mawon, dipun bacakan. Ketika itu kita membacakan surat Al-Baqarah selesai. Nah, teman kita membacakan itu Al-Quran. Walhamdulillah, bi'idnillah ya azwajal. Kanti izin Allah Subhanahu Wa Taala, mantun. Ya, mantun. Haniki, nah, dipun beto teng pundi rumah sakit loh, beti teng pundi rumah sakit jiwa. Ya, saya itu nih. Wah, tambah parah malah ini. Tambah parah, tambah umat. Wonten sisi-sisi ingkang ingkang mboten mesti pengobatan ini. Orang gila itu sebabnya banyak. Bisa jadi memang syaraf ingkang rusak, bukan gangguan jin memang. Ya ini pengobatannya bisa dengan ilmu kedokteran, obat-obat syaraf lan sak itu tipun ben rada lurus mari syarafe sing bengkok-bengkok niku. Ning wonten ingkang gila itu sebabnya adalah apa? Nah, jin, sihir. Nah. Baik. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Niki ingkang ingkang saged kita pendhet faedahipun. Pilih Islam niki ngajarake pengobatan ingkang sempurna. Nggih. Kanthi apa? Barang-barang ingkang sifatipun lahiriah kados air zam-zam, toyo zam-zam, nggih. Kemudian korma tadi, ajwa, madu, habbatus sauda, nggih. Lan sak pitulunipun ingkang dipun sebatake dening Rasul sebagai sebagian obat yang disebutkan oleh Rasul sebagai apa? Obat, nggih. Lan ugi pengobatan ingkang sifatipun apa? Ma'nawiyah. Ingkang sifatipun ma'nawiyah. Nggih. Kanthi maos Al-Qur'an. Al-Qur'an iku obat. Nggih. Napa malih untuk penyakit kesurupan tadi atau tersengat hewan-hewan yang berbisa niki kanthi maos niki. Napa malih teng dusun. Dusun iki biasanya kathah napa hewan berbisa. Mboten ngetos nek Gunung Karang niki. Kathah utawa sawer, ular dan seterusnya. Ya. Apalagi ular, ini penawar ular ini cukup susah untuk dicari. Biasanya teng, kenapa? Puskesmas-puskesmas itu tidak setiap puskesmas punya. Biasanya di rumah sakit pusat, biasanya pun. Karena cukup mahal dan harus ada penyimpanan yang luar biasa. Ini, obat penawar, kenapa? Bisa ular ini. Baik. Nanti telat sakit pecah. Saya pernah diceritakan, ya, orang rumah sakit juga. Ceritakan yang seperti ini. Telat sidik sudah nanti. Inilah pecah nih. Ya. Karena harus mencari penawar ini yang cukup jauh tempatnya di rumah sakit pusat. Saumpami kula panjenengan sami mendapatkan musibah yang digigit apa? Ular. Ya. Upaya yang dilakukan secepatnya yang bisa dilakukan mau ayat Al-Qur'an dibacakan di tempat apa namanya? Tergigit ular itu. Kanti nyuwun pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin beli Al-Qur'an obat. Ampun maos Quran ini orang yakin dan ini bahaya nih. Hmm. Sing jenenge pedang, senajan mlandhep kaya apa, ning sing gawa niku wong sing apa, lemes cilik, nggih. Orang yakin, ngoten. Nggih ora pengaruh niku. Nggih. Kurang nggih mboten Pak. Sampeyan nek yakin saestu maosipun, nggih. Dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan faedah. Nggih. Salah seorang teman iki pengalaman-pengalaman yang diceritakan dengan tidak sengaja namun bisa kita sebutkan di sini sebagai manfaat faedah. Seorang teman tersengat hewan. Ya, kalat jengking ingkang biasanya kecokot niku lho, langsung bengkak. Kelingan niku dia bacakan Al-Qur'an. Subhanallah mboten wonten bekas kedik kemawon. Ya, kecuali hanya gigitan saja. Ya. Mboten yo bengkak, pegel, alhamdulillah. Ya. Niki tentunipun bukti milik Allah Subhanahu wa taala zat ingkang Maha Welas. Moho asih, ya. Datu sake agami Islam ini kok agami ingkang sempurna. Ya. Di samping kalau sudah membaca ayat Al-Quran itu, tidak mengapa terus dilanjutkan kemana? Ya. Ke rumah sakit untuk mencari apa namanya pengobatan-pengobatan tadi. Gabungkan jenis-jenis pengobatan ini kok. Tawakal, dumateng sinten Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terkait dengan ular juga, ya. Kita tutup mungkin dengan ini. Yang namanya ular dalam syariat Islam diperintahkan untuk dibunuh. Ya. Ampun yo terus dingu nggih malah nggo dolanan bahaya niki ya, bahaya ya. Dibunuh ular itu ya. Termasuk hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh tikus ya kemudian apa namanya ular kalat jengking ini diperintahkan untuk dibunuh ya. Dibunuh sebab mabarotnya sangat banyak sebagian orang malah ada yang menjadikan sebagai teman ada seorang pawang di Wonosobo ya dolanan apa cari-cari ya wis pawang ngeten. Iya. Dia bermain ular. Nah, ya. Bermain ular. bisanya sudah dihilangkan demikian. Suatu saat ulon ini hilang, hilang wis mbonang iki. Sesasi hilang, terus nongol ketinggal lagi. Wah, iki ulonku ketemu. Ya dia pikir ular itu masih biasa. Dipun pendet, dia digigit, digigit perutnya kalau tidak salah. Sampun metu isone niku. Langsung dia langsung pengaruhnya kan kaku dan seterusnya. Kalau keracunan ngeten. Dibawa ke rumah sakit, ya. Ya. Dibawa ke rumah sakit, anaknya ingin betul tertolong. Belum sempat memberikan apa obat itu. Niki pawan, apa ular. Normalnya itu pawan, kamu rebut dolanan. Betul ulah mata ini. Ya. Ini syariat Islam. Syariat Islam berkata. Ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah. Pilih nika perkawis nika sakit kita sebatake. Pilih kirang prayogi menawi terlalu luas pembahasan. Nah, insya Allah sanes wekdal menawi Allah Subhanahu wa taala memudahkan kula panjenengan sami panggihan malih kita lajengake pembahasan menika insya Allah taala. Mugi-mugi ingkang sekedhik menika berfaedah bermanfaat dan kula nyuwun kuming pangapunten dhumateng panjenengan sedaya apabila wonten perkataan-perkataan ingkang mboten pas, mboten mantep nggih. Mau malih daerah niki kula mboten kathah ngertos nggih. Pilih ada perkataan yang mungkin tak cocok di sini. Kadang kan ngeten, lain ladang lain belalang katanya. Ada kalimat yang menurut saya sopan nih panjenengan, loh. Wah ini ora sopan nih kalimat ini. Mohon dimaklumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semuanya taufik, berikan barokah, lanuki Allah Subhanahu Wa Taala dan tersakiti kula panjenengan sami. Menungso ingkang tansah tresno dumateng Allah Subhanahu Wa Taala, tresno dumateng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lan kula panjenengan sami sedaya dipun kempalake. Wontening swarganipun Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.